11 tahun. Yang saya suka, yang kocaknya suka dari cara kamu bernyanyi adalah kamu santai banget. Bener. Dan kamu masukin feeling ke setiap melodinya. Thank you, Coach. Itu yang selalu, apa ya istilahnya, Coach selalu bilang sama kontestan yang lain juga. Teknik vokal oke, okay. Cuman kalau cuman teknik vokal aja gak mungkin bisa. Jadi harus semuanya komplit. Teknik iya, feeling itu boleh dibilang mungkin salah satu yang paling utama kali ya, Coach ya. Bener. Kenapa? Banget. Karena kita bisa dengar. Iya, bisa berasa denger energinya gitu. Dan apa yang kamu lakukan tadi sangat pas sama lagunya. Thank you, Coach. Jadi, I want you. Bener banget apa yang Coach Agnes bilang, apa yang barusan kamu tampilkan sesuatu yang sangat pas sekali, semuanya serba pas. Kalau buat saya itu udah sangat menarik, saya butuh sekali warna suara seperti kamu di dalam tim saya, jadi please gabung sama tim Coach Love ya. Please, please. Dan satu lagi, kamu cantik sekali hari ini. Iya, Papa Baby mau ngomong. Loh, pakai mohon. Ini pakai please, itu pakai mohon. Di tengah apa nih bentar lagi? Enggak. Bentar lagi Agnes apa? Gua apa? Gue mah tone gue rendah kalau ngomong. Oh, ya kan? Oh sih, kamu itu tulusnya perempuan. Jadi tulus tapi perempuan ya kamu. Karena tulus kalau nyanyi juga kayak kamu. Gak pernah, apa, tone-nya tuh enak gitu loh. Mendamaikan. Nah ini awalnya muji-muji, ujung-ujungnya gak enak nih kayaknya nih. Enggak. Ya tapi ya terusin-terusin dulu, Coach. Loh, terusin dulu, tulus Coach. Kok ya seujon terus ya, Papa Baby. Cuman, oh sih, kita itu kan manusia harus berkembang ya. Harus lebih dari apa yang sudah ada. Betul. Ya. Karena apa yang sudah ada biasanya gak bisa dipelajari lagi, harus lebih dari itu ya. Betul. Dia flow-nya udah bingung tuh. Barusan soalnya aku sudah matiin sebenarnya secara diam-diam. Bukan. Udah biarkan gua mereka berdebat. Gini. Biarkan mereka berdebat. Kamu ikut aja kamu di sini ikut ya. Aja tenang, sama ya. Kocang. Sini jadi ya. Kita bisa. Ayo, kita ayo. Bisa ayo, Osi. Osi. Kita bisa stage. Osi, ayo. Sama Coach tulus ya. Tapi kamu tadi bagus banget. Osi, ya. Bagus banget ya. Ayo dong. Sama Coach Agnes. Ayo. Ayo, Osi. Coach Agnes. Bukan gue loh. Ini boleh tolong dibalik gak ya? Ini kursinya sama yang ini kursinya. Dibalikin. Iya sayang, tadi keren banget sini. Tadi bagus banget dia. Ya. Lo bayar orang yang di bawah, lo bayar. Bagus Osi, bagus. Iya, nyanyi terus ya, keren. Semangat terus. Bagus Osi. Keren banget. Bagus, Cos dulu dong. Akhirnya aku bisa jadi pilih sama tiga-tiga coachnya.